Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Faqala al-mu'allif rahimallahu ta'ala al-mustahiruna bi tafsirin min at-tabi'in, para tabi'in yang masyhur sebagai para ulama-ulama yang menekuni tafsir. Terdapat banyak tabi'in yang terkenal dalam menekuni tafsir. Di antara mereka adalah penduduk Mekah. Mereka inilah murid-murid Ibnu Abbas, macam Mujahid, Ikrimah, dan Atha bin Abi Rabah. Kemudian yang kedua adalah penduduk Madinah. Mereka inilah murid-murid Ubay bin Ka'ab. Contohnya adalah Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi. Kemudian yang ketiga adalah penduduk Kufah. Mereka inilah murid-muridnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Contohnya adalah Qatadah, Al-Qamah, dan Sya'bi. Dan akan kita sebutkan biografi kehidupan dua orang di antara sekian banyak tabi'in tersebut. Kita akan bahas Mujahid dan Qatadah. Maka di masa tabi'in bisa kita katakan terdapat tiga pusat studi tafsir. Pertama di Mekah dengan pengampunya dengan adalah Ibnu Abbas, kemudian Madinah, dan guru besarnya bisa kita katakan adalah Ubay bin Ka'ab, serta Kufah dengan guru besarnya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Inilah tiga pusat studi tafsir yang terkenal di masa tabi'in. Yang pertama adalah Mujahid. Beliau adalah Mujahid bin Jabir Al-Makki, bekas budaknya As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib Al-Makhzumi. Beliau lahir pada tahun 21 Hijriah dan belajar tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Ishaq meriwayatkan anhu dari Mujahid. Mujahid mengatakan, aku sodorkan mushaf Al-Quran kepada Ibnu Abbas sebanyak 3 kali, dari surat Al-Fatihah sampai penutup mushaf. Uqifuhu, aku minta Ibnu Abbas untuk berhenti di setiap ayat, kemudian aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang ayat tersebut. Maka Mujahid bin Jabir Al-Makki ini belajar tafsir kepada Ibnu Abbas sebanyak 3 kali. 3 kali katam. Belajar tafsir dengan Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas menafsirkan ayat per ayat. Jadi sampai 3 kali, maka beliau benar-benar bisa kita katakan puas dalam masalah mengambil tafsir dari Ibnu Abbas. Karena bukan hanya sekilas, namun ayat per ayat, dan bukan hanya sekali, bahkan 3 kali kata. Oleh karena itu, maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, idza ja'aka tafsiru an mujahidin fahasbuka bihi. Jika sampai kepadamu tafsir dari Mujahid, maka hendaklah engkau merasa cukup dengannya. Oleh karena itu, maka tafsir Mujahid ini dijadikan sebagai rujukan, patokan, sandaran oleh banyak ulama, diantaranya Asy-Syafi'i, demikian juga Bukhari. Oleh karena itu, Bukhari seringkali menukil tafsir dari Mujahid dalam sahihnya, yaitu sahih Bukhari. Adz-Dzahabi di akhir bahasan beliau ketika menyebutkan biografi Mujahid mengatakan, setelah beliau membahas biografi Mujahid, maka beliau tutup bahasan tentang biografi Mujahid dengan mengatakan, umat Islam sepakat bahasanya Mujahid adalah seorang imam, dan umat Islam bersepakat untuk berhujah dengan tafsiran Ibnu Abbas, dengan tafsiran Mujahid. Ini yang jadi syahid. Umat Islam bersepakat bahwasanya tafsir Mujahid adalah hujah. Maka di sini ada nukilan ijma' dari Al-Imam Adz-Dzahabi. Ya, yang menyatakan bahasanya tafsiran dari Mujahid adalah tafsiran yang sangat tinggi kualitasnya, sehingga umat Islam bersepakat untuk berhujjah dengan tafsiran dari Mujahid. Beliau meninggal dunia di Mekah dalam keadaan sujud pada tahun 104 Hijriah dalam usia 83 tahun. Kemudian tabi'in yang mendalami tafsir yang lain adalah Qatadah binti Amah As-Sadusi Al-Basri. Wulida Akmah, beliau terlahir dalam keadaan Akmah. Akmah itu terjemah bebasnya adalah Akmah, buta. Namun Akmah adalah buta karena tidak adanya bulu mata. Maka beliau lahir dalam keadaan tidak ada bulu mata di tempat yang seharusnya ada bulu matanya. Ini disebut Akmah. Pada tahun 61 Hijriah, wajada, namun kebutaan beliau sejak lahir tidak menghalangi beliau untuk jada bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan beliau adalah seorang yang memiliki daya ingat yang sangat-sangat kuat, sampai-sampai beliau berkata tentang menceritakan dirinya, tidaklah aku pernah berkata kepada guru hadis, ya, sekalipun aku belum pernah mengatakan a'idli, tolong ulangi riwayat yang baru saja engkau sampaikan. Maka beliau duduk di majelis hadis, belajar hadis, dan beliau mendengar hadis dari guru hadis, dan tidak pernah sekalipun beliau mengatakan kepada guru hadis, tolong ulangi tadi riwayat dan matan yang kau sanad dan matan yang kau sebutkan. Karena begitu mendengar, beliau langsung hafal. Wa masami'a udunaya, dan tidaklah dua telingaku mendengar sesuatu sama sekali kecuali langsung dihafal oleh hatiku. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah taala pernah menyebutkan menyebut-nyebut Qatadah wa adnaba, dan berlebih-lebihan dalam menyebutnya atau menyebutnya panjang lebar. Baca ala yang sur min ilmihi, maka mulailah beliau menyebarluaskan ilmunya dan fikihnya dan pengetahuannya tentang ikhtilaf ulama dan tafsir. Dan Imam Ahmad menyatakan bahwa Qatadah adalah seorang yang bagus hafalannya dan seorang yang bagus pemahamannya tentang tentang hukum-hukum Islam. Waqal, setelah itu Imam Ahmad mengatakan, qallama tajidu man yataqaddamuhu, sangat sedikit akan engkau jumpai ada orang yang lebih unggul daripada Qatadah. Lebih unggul, maka sangat-sangat jarang dan sangat sulit untuk mendapatkannya. Amal mislu fala'alla, adapun semisal Qatadah mungkin ada, tapi kalau sampai lebih unggul dari Qatadah, maka sangat sulit untuk mendapatkannya. Waqal, Imam Ahmad mengatakan, wa ahfadhu ahlil Basrah, dia adalah ulama Basrah yang paling kuat hafalannya. Lam yasma' syai'an ila hafidhahu, dia tidaklah mendengar satupun kecuali langsung hafal. Beliau meninggal dunia di kota yang disebut kota Wasit, ya. Nah, kota di antara Kufah dan Basrah, ya, yang darinya datang seorang qadhi Wasit kepada Syaikhul Islam Taimiyah, meminta untuk supaya Syaikhul Islam menuliskan bagaimanakah akidah Ahlussunnah, akidah Salaf yang disepakati dari zaman sahabat. Maka kemudian Syaikhul Islam menulis apa yang beliau tulis dari zuhur sampai asar, yang itulah yang terkenal dengan sebutan akidah Wasithiyah, karena berdasarkan permintaan seorang qadhi dari kota Wasit. Dan Wasit ini terletak antara Kufah dan Basrah di Irak. Pada tahun meninggal dunia di kota Wasit pada tahun 117 Hijriah dalam usia 56 tahun. Maka di sini terdapat pelajaran, ya, bahwasanya mulianya seseorang adalah dengan ilmu, ya. Maka seorang yang secara fisik boleh jadi tidaklah mulia, ya, kan, tapi karena ilmunya yang luar biasa, maka belum memberikan manfaat untuk banyak orang, belum menjadi rujukan seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Padahal beliau secara fisik mungkin kita katakan ya kurang, tidak sempurna. Dan karena sebab ilmu maka beliau unggul atas banyak manusia. Ya, dan betapa banyak orang yang melek, yang tidak ada apa-apanya dengan diri beliau. Kemudian perkataan Qatadah binti Amr As-Sadusi yang tadi kita baca, maqultu lima hadisin qatu a'idli dan seterusnya, kita katakan ini bukanlah beliau katakan dalam rangka pamer, bukan dalam rangka menyombongkan diri. Kita katakan beliau menceritakan hal tersebut tahadusan binikmatillah sebagai bentuk ungkapan syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada beliau. Kemudian kita lanjutkan bahasan berikutnya, Al-Qur'an muhkamun wa mutasyabihun. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang muhkam dan ada ayat yang mutasyabih. Yatanawa Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim tufariyatif, jika dilihat dari muhkam dan mutasyabihnya terbagi menjadi tiga macam. Sebelum kita membahas tiga jenis ayat, tiga macam ayat mutasyabih dan muhkam, maka perlu diketahui bahasanya mutasyabih itu bisa jadi maknanya adalah samar maknanya, tidak jelas maknanya, dan boleh jadi maknanya adalah mirip. Yang namanya mutasyabih itu secara bahasa bisa artinya adalah mirip. Kemudian muhkam di sini bisa jadi maknanya adalah jelas maknanya. Bisa jadi juga maknanya adalah sesuatu yang teliti, sempurna, dan tidak cacat. Ini perlu kita ketahui sebelum kita baca paragraf demi paragraf berikutnya. Jenis yang pertama adalah muhkam dalam makna umum, yang ini merupakan sifat seluruh ayat Al-Qur'an. Maka seluruh ayat Al-Qur'an adalah muhkam. Dalil bahasanya seluruh ayat Al-Qur'an adalah muhkam adalah firman Allah, kitabun uhkimat ayatuh. Al-Qur'an adalah satu kitab yang ayat-ayatnya adalah muhkam. Summa fusilat, kemudian ayat-ayatnya dirinci, dijelaskan, miladun hakimin khabir, dari sisi Allah, zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Demikian juga firman Allah, alif lam ra, tilka ayatul kitabil hakim, itulah ayat-ayat dari kitab, sebuah kitab suci al-hakim. Al-hakim di sini maknanya muhkam, yang ayat-ayatnya adalah ayat-ayat yang muhkam. Wa inna fi umil kitab, dan sesungguhnya Al-Quran itu sudah tercatat di lauhil mahfuz. Maka di lauhil mahfuz terdapat salinan Al-Quran. Ladaina, di sisi kami, la aliyun hakim, sungguh Al-Qur'an adalah satu hal yang sangat tinggi, dan ayat dan Al-Qur'an adalah hakim. Hakim di sini maknanya muhkam. Maka ayat-ayat di atas menunjukkan bahasanya semua ayat Al-Qur'an adalah muhkam. Nah, muhkam di sini apa maksudnya? Muhkam di sini bukanlah bermakna jelas maknanya. Namun wa makna hadzal ihkam, yang dimaksud muhkam yang merupakan sifat seluruh ayat-ayat Al-Qur'an adalah al-itqan wal judah fil alfadhihi wa ma'anihi. Satu yang itqan, yang teliti, yang judah, yang sangat bagus dari sisi redaksional ataupun dari sisi makna. Fawa fi ghayatil fasaha wal balaghah, maka Al-Qur'an, seluruh ayat-ayat Al-Qur'an itu berada dalam puncak kefasihan. Wal balaghah, dan dalam puncak balaghah. Fasaha maknanya adalah jelas. Jelas bisa ditangkap. Tidak ada kata-kata yang tidak diketahui maknanya. Dan semua kosakatanya adalah kosakata yang diketahui maknanya. Wal balaghah, dan kemarin telah kita sampaikan balaghah adalah berbicara kepada masing-masing orang sesuai dengan tuntutan yang cocok ya, untuk kondisi orang tersebut. Maka seluruh berita Al-Quran adalah sidqun, adalah berita yang benar sebagaimana sesuai dengan kenyataan, dan berita yang nafi atau bermanfaat, orang bisa mengambil ibrah darinya. Tidak ada di dalam berita yang dibawakan oleh Al-Quran kedustaan, tidak sesuai dengan kenyataan atau bertentangan. Dan tidak ada berita yang dibawakan oleh Al-Quran itu lahwun sia-sia, tidak ada kebaikan di dalamnya, tidak bisa diambil ibrah darinya. Demikian juga hukum-hukum Al-Quran, semuanya adalah adil dan seluruhnya adalah hikmah, diletakkan pada tempatnya dan semuanya mengandung manfaat. Tidak ada di dalam hukum-hukum Al-Quran kezaliman, tidak pula pertentangan, wala hukum safihin atau hukum yang ngawur, sebagaimana hukum yang ditetapkan dan diberikan oleh orang yang bodoh. Maka dari sisi ini, dari sisi bahasanya, lafaz dan makna Al-Quran itu berada dalam puncaknya, dalam puncak kualitas. Secara lafaz Al-Quran itu ayat-ayatnya berada dalam puncak kualitas secara lafaz dan berada dalam puncak kualitas secara makna. Ya, maka ini adalah muhkam. Maka dengan makna ini semua ayat Al-Quran adalah muhkam. Kemudian yang kedua adalah tasyabuh yang bersifat umum, yang menjadi sifat seluruh ayat Al-Quran. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah nazala ahsanal hadis, Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, kitaban mutasyabihan, satu kitab yang mutasyabihan, mutasyabih di sini maknanya serupa, mirip satu dengan yang lainnya, matani yang berulang-ulang, taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, gemetarlah karenanya kulit orang-orang yang merasa takut kepada Allah, kemudian lembeklah kulit mereka dan hati mereka ila dzikrillah, karena mengingat Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan seluruh ayat-ayat Al-Quran dalam mutasyabih? Makna seluruh ayat-ayat Al-Quran mutasyabih adalah ayat-ayat Al-Quran seluruhnya sebagiannya mirip dengan sebagian yang lain. Mirip. Mirip dalam apa? Mirip dalam kesempurnaan. Kesempurnaan apa? Kesempurnaan dari sisi lafaz, kesempurnaan dari sisi makna. Waljudah. Dan serupa dan mirip dalam sama-sama baiknya, sama-sama bagusnya. Tidak ada yang jelek. Tidak ada yang kualitasnya itu berbeda, ini sangat bagus, ini sangat jelek, semuanya sama bagusnya. Wal ghayatil hamidah, dan semuanya dalam memiliki tujuan-tujuan yang terpuji. Semua ayat di baliknya terdapat maksud-maksud yang mulia. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira, seandainya Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, niscaya kalian mereka akan jumpai padanya perbedaan yang banyak. Namun tidak ada perbedaan antara satu ayat dengan ayat yang lain, karena ayat-ayatnya mirip, serupa, saling membenarkan, saling menguatkan, dan tidak ada yang bertentangan. Kemudian tadi di surat Az-Zumar dikatakan bahasanya ayat-ayat Al-Quran itu matani, berulang-ulang. Apa yang dimaksud berulang-ulang? Yang dimaksud berulang-ulang, tema-tema yang dibawakan oleh Al-Quran itu berulang-ulang. Ya. Di surat ini telah dibahas tentang sifat orang yang beriman, sifat orang kafir, kemudian masuk ke surat berikutnya, sama lagi di sana dijumpai pembahasan tentang sifat orang beriman, sifat orang kafir. Masuk ayat berikutnya sama, kita jumpai lagi, berulang lagi pembahasan tentang bagaimana ciri dan sifat orang yang beriman, orang kafir. Di ayat ini dibahas tentang masalah surga dan neraka. Masuk surat berikutnya ada lagi pembahasan tentang surga dan neraka. Masuk ayat berikutnya ada lagi pembahasan tentang surga dan neraka. maka topik-topiknya diulang-ulang. Nah, itu yang dimaksud dengan matani. Maka manusia selalu diingatkan dan diingatkan ketika orang baca Al-Quran di surat ini, maka dia diingatkan dengan sifat jelek penduduk neraka dan orang kafir. Nanti baca surat itu, maka diingatkan lagi, ini loh sifat jelek penduduk neraka, ini keadaan buruk penduduk neraka, dan inilah sifat jelek orang kafir. Di surat berikutnya diulangi lagi, karena sifat manusia yang pelupa. Maka bahasan tentang masalah penduduk surga tidak dikumpulkan di satu tempat, bahasan tentang sifat orang kafir tidak dikumpulkan dalam satu tempat, namun disebar di berbagai surat. Dikarenakan manusia adalah seorang yang pelupa, ya, yang sering tidak sering lupa, maka boleh jadi di surat itu dia telah ingat, oh baik begini orang kafir, dan masuk surat berikutnya dia lupa bagaimanakah kelakuan jelek orang kafir, buktinya masih dia tiru, maka diingatkan lagi. Kemudian yang berikutnya adalah muhkam yang bersifat khusus, yang merupakan sifat untuk sebagian ayat Al-Quran, dan tasafu yang bersifat khusus, mutasyabi yang bersifat khusus, yang merupakan sifat sebagian ayat Al-Quran. Dalilnya, dalil adanya hal semacam ini dalam firman Allah di surat Ali Imran ayat yang ke-7. Allah lah zat yang menurunkan padamu Al-Quran. Di antara Al-Quran ada ayat-ayat yang muhkam. Ayat-ayat yang muhkam merupakan umul kitab, induk dari Al-Quran, yang jadi rujukan, yang jadi acuan untuk semua ayat-ayat Al-Quran. Dan yang lain adalah ayat-ayat yang mutasyabih. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kesesatan, maka mereka mencari-cari ayat yang mutasyabih dalam rangka mencari-cari fitnah atau kesesatan dan mencari-cari takwilnya. Adapun orang yang padahal tidak ada yang mengetahui takwil dan maksudnya kecuali Allah, dan orang-orang yang kokoh ilmunya, mereka semua mengatakan kami beriman dengannya, semua ayat adalah dari sisi Rabb kami. Wa may yattaqu ila ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran, tidak ada yang bisa mengamalkan isi ayat Al-Quran kecuali orang yang sempurna akal pikirannya. Yang dimaksud dengan muhkam dalam ayat ini adalah ayakuna maknal ayat wadihan jalian, makna satu ayat itu jelas dan jelas, tidak ada kesamaran di dalamnya, tidak ada kerancuan di dalamnya. Contoh ayat yang muhkam, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian syu'uban wa qabail. Syu'ub jamak dari sya'ab, qabail jamak dari qabilah. Lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Kalau di Ibnu Katsir, sya'ab artinya adalah bangsa atau suku untuk non-Arab atau untuk Ajam, sedangkan Qabail adalah suku-suku, nama dan sebutan untuk suku-suku Arab. Maka semuanya artinya bersuku-suku, baik orang Arab ataupun non-Arab. Kalau di tafsir jalan lain, di tafsir jalan lain, sa'ab adalah a'la tabaqatin nasab, adalah tingkatan nasab yang paling tinggi, sedangkan Qabail adalah di bawah sya'ab. Kayak bisa diterjemahkan dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sa'ab yang paling luas dan yang lebih sempit adalah Qabail. Ya ayyuhan nasu butu rabbakum, wahai sekalian manusia sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan contoh yang lain adalah firman Allah, dan Allah telah menghalalkan segala jenis jual beli. Demikian juga firman Allah diharamkan atas kalian mengkonsumsi bangkai darah, daging babi dan hewan yang disembelih untuk selain Allah. Dan contoh untuk ayat-ayat yang muhkam adalah banyak sekali. Maka ayat-ayat yang jelas maknanya tidak mengandung kesamaran, kerancuan, maka itu disebut ayat yang muhkam. Kemudian yang dimaksud dengan mutasabih dalam hal ini adalah makna sebagian ayat itu mustabihan, rancu, wakafian dan samar. Artinya yatawaham minhu alwahim, sebagian orang yang membacanya bisa yatawaham, memiliki sangkaan-sangkaan yang layaliku billahi, tidak layak bagi Allah Ta'ala, tidak layak bagi kitabnya atau bagi rasulnya. Sedangkan orang yang berilmu, yang kokoh ilmunya, maka memahami ayat tersebut beda dengan pemahaman orang tadi. Artinya ayat yang dinilai mutasabih dalam pengertian tidak jelas maknanya, ada kerancuan dalam maknanya, itu adalah hanya dirasakan oleh sebagian orang. Hanya dirasakan oleh sebagian orang. Dan semakin seorang itu kokoh ilmunya, maka semakin sedikit kerancuan yang dia dapatkan. Maka semakin orang itu awam, maka semakin banyak hal yang membingungkan. Nah, ini kayaknya bertentangan dengan itu, ini kayaknya tidak selaras dengan yang itu. Namun semakin orang itu belajar, semakin orang itu meningkatkan ilmu, maka semakin dia paham, maka kerancuan itu semakin sedikit. Ataupun orang awam, maka kerancuan banyak sekali. Cuma dijumpai dalam Al-Quran kata-kata nahnu saja sudah rancu. Ini gimana kok nahnu? Loh Allah kan satu, kok pakai nahnu? Itu saja sudah. Jadi kerancuan ayat-ayat yang pakai nahnu itu jadi ayat mutasyabih bagi dia. Maka bagi orang ini, semua ayat yang Allah menyebut dirinya dengan nahnu itu mutasyabih. Kenapa ketika membaca ayat tersebut si orang awam ini memiliki prasangka yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kan Esa. Kok ini pakai kami? Oh, ini berarti Allah tidak Esa. Maka ini pemahaman salah paham yang dia tangkap dari ayat yang dia baca yang di situ ada kata-kata nahnu. Padahal tidak ada kerancuan, tidak ada kebingungan dengan adanya kata-kata nahnu bagi orang yang berilmu. Ya biasa saja nahnu, itu bingung hanya untuk orang yang tidak paham bahasa Arab. Dan bahasa Arab nahnu itu bisa artinya anak dan bisa artinya adalah kita. Dan itu bisa ini bisa itu. Ini satu hal yang wajar, biasa, tidak masalah. Demikian juga dalam bahasa Indonesia, orang menggunakan kami kadang-kadang maknanya adalah kami karena dia perwakilan, mewakili banyak orang, dan terkadang menggunakan kata-kata kami dan maksudnya adalah saya. Kemudian dicontohkan oleh penulis contoh-contoh ayat yang mutasabih untuk bagi sebagian orang. Contoh ayat yang mutasabih berkaitan dengan Allah adalah adanya orang yang salah faham berkaitan dengan ayat Al-Maidah 64. Bahkan dua tangan Allah adalah dua tangan yang terhampar. Maka sebagian orang salah faham ketika membaca ayat ini, timbul pemahaman pada dirinya bahasanya Allah punya dua tangan yang semisal dengan tangan makhluk. Kemudian contoh ayat yang mutasabih berkaitan dengan Al-Quran adalah etawaham wahim. Ada sebagian orang yang memiliki salah persepsi mengira bahasanya dalam Al-Quran terdapat pertentangan, sebagian ayat mendustakan sebagian yang lain. Kenapa? Karena dia jumpai di satu ayat Allah mengatakan wa ma asbaka min musib min hasanatin, semua kebaikan yang menimpamu, kebaikan di sini maknanya nikmat, semua nikmat yang kau dapatkan maka itu berasal dari Allah. Wa ma asbaka min sayatin, dan semua kejelekan yang menimpamu, yang dimaksud dengan kejelekan di sini adalah musibah, fa min nafsik, maka itu berasal dari dirimu sendiri. Sedangkan Allah berfirman fi maudhi'in akhar, di ayat yang lain Allah mencela orang-orang yang punya perkataan sebagai berikut. Jika menimpa mereka kebaikan yaitu nikmat, mereka mengatakan ini datang dari Allah. Dan jika menimpa mereka kejelekan yaitu musibah, mereka mengatakan ini adalah gara-garamu wahai Muhammad. Qul, katakanlah, seluruhnya datang dari Allah. Famali haula'il qaum, maka kenapa mereka-mereka la yakatuna yafqahuna haditsa, hampir-hampir saja tidak faham haditsa, perkataan. Tidak faham perkataan. Maka mereka hampir-hampir saja tidak faham. Maka Allah katakan di ayat An-Nisa 78 bahasanya semua musibah, musibah dan nikmat semuanya datang dari Allah. Sedangkan di An-Nisa 79 Allah katakan bahwasanya musibah adalah berasal dari manusia itu sendiri. Maka ini berarti Al-Quran nampak bertentangan, demikian pemahaman sebagian orang yang salah paham. Maka dua ayat ini mutasyabih menurut orang ini dan tidak mutasyabih menurut para ulama. Contoh ayat yang mutasyabih pada pandangan sebagian orang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayat tawaham wahim. Boleh jadi ada orang yang salah faham dari firman Allah Subhanahu wa taala. Fa in kunta, maka jika engkau dalam keraguan-keraguan tentang wahyu yang kami turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang telah membaca kitab suci sebelummu, yaitu ahlul kitab. Laqad ja'akal haqqu mir rabbik, sungguh telah datang kebenaran dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Maka boleh jadi ada orang yang salah faham mengira bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ragu-ragu tentang wahyu yang diturunkan kepada beliau. Tentang contoh-contoh ayat mutasyabih ini nanti akan didudukkan maknanya oleh penulis di belakang. Kemudian sikap orang-orang yang mendalam ilmunya dan sikap orang-orang yang sesat terhadap ayat mutasyabih. Tentang sikap orang-orang yang kokoh dalam ilmu terhadap ayat yang mutasyabih dan sikap orang-orang yang sesat minhu terhadap ayat mutasyabih telah Allah jelaskan dalam firman-Nya. Maka Allah berfirman tentang orang-orang yang sesat, adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kesesatan, fayattabi'una ma tasyaba minhu, maka mereka mencari-cari ayat yang mutasyabih dalam rangka mencari fitnah dan mencari takwil. Sedangkan tentang orang yang kokoh ilmunya Allah katakan, sedangkan orang-orang yang kokoh ilmunya mereka mengatakan kami beriman dengan ayat yang mutasyabih. Kulun min indi rabbina, semua ayat yang muhkam ataupun yang mutasyabih semuanya datang dari Rabb kami. Maka orang-orang yang sesat hatinya, mereka menjadikan ayat-ayat yang mutasyabih sebagai sarana untuk mencela Al-Quran dan sebagai sarana untuk menyesatkan orang lain dari Al-Quran. Maka al-fitnah, maknanya kata penulis adalah, kata Ibnu Utsaimin adalah menyesatkan orang lain agar tersesat dan berpaling dari Al-Quran. Wabtiro'a ta'wili, maknanya adalah mereka jadikan ayat-ayat mutasyabih, mereka cari-cari, mereka tafsirkan berbeda dengan apa yang Allah inginkan. Fayadiluna wa yudilun, maka mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Mereka menyesatkan orang lain ini dari ibtira' al-fitnah, dan mereka sesat pada dirinya mereka sendiri, ibtira' at-ta'wili, dengan mereka tafsirkan Al-Quran berbeda dengan apa yang Allah inginkan. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya ayat yang mutasyabih bukanlah sebab kesesatan. Ayat yang mutasyabih itu bukanlah sebab kesesatan. Namun orang itu sudah sesat dulu. Namun ayat yang mutasyabih itu dimanfaatkan oleh orang-orang sesat untuk melegalkan kesesatannya. Mereka sesat dulu, lalu fayattabi'un. Lalu mereka cari-cari ayat yang mutasyabih untuk melegalkan kesesatannya, untuk cari pengikut supaya semakin banyak orang yang mengikuti aliran sesatnya. Nah, ini perbuatan orang-orang yang sesat. Tidak sebagaimana perkataan sebagian orang, kalau ada orang sesat ya dimaklumilah. Ya, ada orang sesat dimaklumi. Kenapa? Karena sebagian ayat Al-Quran itu mutasyabih. Nah, karena mutasyabih ini kemudian sebagian orang sesat, maka sesatnya orang yang sesat itu perlu dimaklumi. Maka ini adalah anggapan yang tidak benar. Karena orang itu sesat dulu, baru cari-cari ayatnya mutasyabih. Karena orang yang sesat itu punya kaedah, mereka berkeyakinan, baru cari dalil. Bukan karena mencari dalil kemudian mereka sesat. Bahkan jika mereka cari dalil, cari al-haq, maka mereka akan mendapatkan al-haq. Wa amma rasikhun, ada pun orang-orang yang kokoh dalam ilmu, maka mereka beriman bahasanya semua yang terdapat dalam kitab Allah Ta'ala adalah hak, tidak ada padanya perselisihan dan pertentangan. Karena seluruhnya datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau kana, maka seandainya min indi ghairillah, Al-Quran itu datang dari selain Allah, maka mereka akan jumpai, tentu mereka akan jumpai padanya perselisihan yang banyak. Namun karena Al-Quran bukanlah berasal dari selain Allah, namun berasal dari Allah, maka tidak ada perselisihan sama sekali antara satu ayat dengan ayat yang lain. Bukanlah makna ayat, ya, kalau datang dari selain Allah maka terdapat banyak perselisihan, kalau datang dari Allah maka ada sedikit perselisihan. Bukan demikian makna ayat An-Nisa 82. Akan tapi makna ayat, satu kitab, satu buku yang datang dari manusia, yang murni adalah pikiran manusia, tulisan yang merupakan murni tulisan manusia, maka akan ada padanya pertentangan yang banyak. Adapun satu kitab suci yang berasal dari Allah, maka tidak ada pertentangan sama sekali di dalamnya. Pemajaan mustabihan, adapun ayat yang datang mustabihan, rancu pada menurut pikiran sebagian orang, maka orang-orang yang memiliki ilmu akan mengembalikannya kepada ayat yang muhkam. Oleh karena itu ayat yang muhkam itu di surat Ali Imran ayat 7 disebut umul kitab. Dan makna umum adalah al-marji, yang menjadi rujuan, menjadi tempat kembali. Maka jika ada yang ayat yang mutasyabih, maka apa yang harus dilakukan? Kembalikan kepada ayat yang muhkam. Karena ayat yang muhkam adalah umul kitab. Yakunal jami', sehingga semua ayat itu menjadi muhkam. Dengan bahasa lain, maka ayat Al-Quran itu ada dua macam, muhkam dengan sendirinya, dan yang kedua adalah muhkam dengan bantuan ayat yang lain. Maka semua ayat Al-Quran muhkam, jelas maknanya, bagi semua orang. Bagi semua orang ayat Al-Quran adalah muhkam. Namun, kemuhkaman itu ada dua macam. Menurut sebagian orang, orang yang dangkal ilmunya, maka ada yang muhkam dengan sendirinya dan ada yang muhkam dengan bantuan ayat yang lain. Ada pun orang yang berilmu boleh jadi mengatakan semuanya muhkam dengan sendirinya, karena tidak melihat adanya pertentangan antara ayat ini dengan ayat yang itu. Tidak muncul kemudian salah faham, timbul dari satu ayat pemahaman yang tidak layak bagi Allah dan Rasulnya. Nah, ini kembali jawaban untuk orang-orang yang kokoh ilmunya berkaitan dengan ayat-ayat yang dinilai sebagai ayat-ayat yang mutasyabi. Orang-orang yang kokoh ilmunya berkata tentang contoh yang pertama, yang menurut sebagian orang ini mutasyabi karena dikira ayat tersebut menunjukkan kalau Allah punya tangan yang semisal dengan tangan makhluk. Maka orang-orang yang kokoh ilmunya mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan yang hakiki, namun tangan Allah adalah tangan yang cocok bagi kemuliaan dan keagungan Allah, tidak semisal dengan tangan makhluk. Sebagaimana zat Allah tidaklah semisal dengan zat makhluk, maka tangan Allah tidaklah semisal dengan tangan makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir." Tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah. Maka ketika Allah mengatakan Allah punya dua tangan, menurut orang yang kokoh ilmunya, ayat ini tidak menunjukkan kalau tangan tersebut serupa dengan makhluk. Cuma mengatakan punya tangan. Allah tidak mengatakan Allah punya dua tangan semisal makhluk. Allah cuma mengatakan punya dua tangan. Dan yang namanya tangannya Allah, ya tangan yang cocok bagi Allah, sebagaimana tangan manusia adalah tangan yang cocok untuk manusia. Dan dalam masalah ini berlakulah kaidah al-kalam fi sifat far'un anil kalam fi dzat. Al-kalam fi sifat membahas tentang masalah sifat Allah adalah turunan derivat dari pembahasan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bantahan untuk orang yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala dengan beranggapan bahwa jika kita menetapkan sifat bagi Allah semisal tangan, maka kita serupakan Allah dengan makhluk. Maka kaidah mengatakan al-kalam fi sifat fa'un al-kalam fi dzat. Maka kita tanyakan kepada orang tersebut sebagai pengamalan dari kaidah, apakah Anda menetapkan adanya zat bagi Allah? Dia akan mengatakan ya. Maka kita tanya berikutnya, bukankah makhluk juga zat? Makhluk adalah zat. Selama makhluk itu ada, maka dia zat. Ya, makhluk juga zat. Lalu Anda menetapkan zat bagi Allah, dan makhluk menurut Anda juga zat. Dia akan mengatakan zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Dia akan mengatakan zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Maka jika dia mengatakan demikian, maka ini jawaban bagi kemusykilannya. Maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Allah punya tangan dan manusia punya tangan. Namun tangan Allah kita yakini berbeda dengan tangan makhluk. Sebagaimana zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Meskipun sama-sama punya zat, maka zatnya berbeda. Maka demikian, meskipun sama-sama punya tangan, kan tapi hakikat tangannya berbeda. Kemudian para orang-orang yang kokoh ilmunya berkata untuk contoh yang kedua, sesungguhnya kebaikan dan kejelekan kiltahuma dua-duanya adalah dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Akan tapi kebaikannya itu nikmat, sebabnya adalah anugerah dari Allah kepada hambanya. Adapun kejelekannya itu maksiat, maka sebabnya adalah ulah hamba. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan segala musibah yang menimpa kalian, tapi maka sahabat aidikum, maka disebabkan ulah tangan kalian, wa ya'fu an katsir, dan Allah maafkan banyak dari perbuatan kalian. Maka seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah dikarenakan begitu maksiat, maka ada dampak musibah. Begitu maksiat, semua maksiat hamba itu menghasilkan musibah, maka hancurlah si hamba, mati dia. Akan tapi banyak maksiat hamba itu Allah maafkan, tidak berbuah musibah. Hanya sebagian dari perbuatan hamba saja yang Allah wujudkan dampaknya berupa musibah di hadapan matanya. maka idfatu sayi'ah ilal abdi, maka dikaitkannya musibah kepada hamba adalah pengkaitan sesuatu kepada sebabnya, bukan pengkaitan sesuatu kepada yang mentakdirkannya. Maka musibah boleh kita katakan, kita nisbatkan kepada hamba, musibah adalah karena ulah manusia. Karena pertimbangan, bahasanya musibah terjadi karena sebab ulah manusia. Sedangkan penisbatan dan penyandaran, dan kita kaitkan nikmat dan musibah kepada Allah adalah mimba penyandaran sesuatu kepada yang mentakdirkannya. Adapun musibah kita katakan datang dari Allah, artinya musibah Allah yang takdirkan. Ketika kita katakan nikmat ini datang dari Allah, artinya kita katakan nikmat itu Allah juga yang mentakdirkan. Dan ketika kita katakan musibah ini datang dari manusia itu sendiri, artinya perbuatan manusialah yang menjadi sebab terjadinya musibah. Wabihada, maka dengan hal ini maka hilanglah yuhim, sangkaan adanya perselisihan atau perbedaan antara dua ayat di atas, ling fikakil jihati, karena berbedanya arah. Maka ayat yang menyandarkan kejelekan kepada hamba, maka arahnya adalah, babnya adalah bab itu fatu syai' ila sabab. Sedangkan ayat yang mengatakan bahwa semuanya datang dari Allah, maka ini lain bab. Karena babnya adalah bab itu fatu syai' ila muqaddir. Karena lain bab, maka tidak bertentangan. Yang namanya bertentangan itu jika babnya sama. Jika kita katakan si A itu lebih tinggi daripada si B, kalimat ini tidak bertentangan dengan kita katakan si A lebih pendek daripada si C, karena babnya beda, babnya berbeda. A lebih tinggi dari B, ini bab membandingkan A dengan B. Maka A lebih tinggi dari B. Ketika kita katakan A lebih pendek daripada C, ini babnya sudah lain. Ini gimana sih? A ini lebih pendek namun lebih tinggi, gimana? Lebih pendek namun sekaligus lebih tinggi. Ini lebih pendek dan lebih tinggi, ini bertentangan jika babnya sama. Oh, A itu lebih tinggi daripada si B dan sekaligus lebih pendek dari si B. Nah, ini baru tanakut, baru ikhtilaf. Namun kalau babnya beda, maka tidak bisa kita katakan ini terjadi pertentangan atau terjadi perselisihan. Kemudian para ulama yang kokoh ilmunya berkata tentang contoh yang ketiga, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqa' minhu, tidaklah terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam keraguan sedikit pun tentang wahyu yang diturunkan pada Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tahu tentang wahyu dan paling kuat keyakinannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang sama, qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai sekalian manusia, jika kalian ragu-ragu tentang agamaku, maka aku tidak akan menyembah berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah. Makna ayat, jika kalian berada dalam keraguan-keraguan tentang agamaku, maka sesungguhnya aku berada dalam keyakinan tentang agamaku. Oleh karena itu aku tidak mau menyembah berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, bahkan aku ingkari penyembahan terhadap berhala-berhala tersebut, dan aku hanya mau beribadah kepada Allah. Dan tidaklah mesti, layalzam, tidaklah mesti ketika Allah katakan jika engkau dalam ragu-ragu. Di sini Allah menggunakan kata-kata jika. Ketika Allah mengenakan jika engkau dalam ragu-ragu, maka tidak mesti ayakuna syak, ragu-ragu tersebut adalah satu hal yang mungkin terjadi pada Nabi. Jais di sini artinya mungkin. atau satu hal yang real terjadi pada Nabi. Jika seorang itu yang namanya kalimat pengandaian, ada satu kalimat pengandaian yang mustahil terjadi. Seandainya aku seekor burung, aku akan terbang mengelilingi dunia. Jika aku adalah burung, maka aku akan terbang mengelilingi dunia. Makanya adalah pengandaian ya, yang mustahil terjadi, tidak mungkin terjadi, dan tidak real terjadi. Jangankan real terjadi, mungkin terjadi saja tidak. Jangankan real terjadi, mungkin terjadi saja tidak. Seorang manusia mengatakan, jika aku seekor burung, itu mungkin untuk terjadi, ya tidak mungkin. Apalagi real terjadi. Maka ketika Allah mengatakan, wahai Muhammad, jika engkau dalam keraguan-keraguan, itu bukan berarti keraguan-keraguan tentang wahyu adalah satu hal yang mungkin dialami oleh Nabi. Bahkan mustahil dialami oleh Nabi. Ala tara, tidakkah engkau melihat? Kul in kana lirrahmani waladu. Jika Allah itu punya anak, fa ana awwalul abidin. Maka aku adalah yang pertama kali menyembah. Apakah ketika hal yalzam, apakah mesti minhu dari ayat ini? Bahasanya adanya anak bagi Allah adalah satu hal yang jais, satu hal yang mungkin terjadi pada Allah, atau sesuatu yang hasil, sesuatu yang real terjadi. Allah punya anak secara real? Jawabannya tidak. Fahada lam yakun hasilan, maka masalah punya anak itu satu hal yang tidaklah real terjadi pada Allah, dan bukanlah satu hal yang mungkin terjadi pada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman, "Wa may yambaghi lirrahmani ay yattakhidha walada." Tidaklah pantas, artinya mustahil. Tidak pantas di sini artinya mustahil. Tidaklah sepatut, nah, ini artinya mustahil. Mustahil bagi Allah untuk memiliki anak. Karena semua makhluk di langit dan di bumi akan datang menghadap Allah Ar-Rahman sebagai hamba. Walayalzam, tidak pula mesti dari firman Allah, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Tidaklah mesti dari ayat tersebut, mesti bisa kita simpulkan bahwasanya ragu-ragu adalah satu yang real terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Li'anan nahya anisyai qati wajah ila man lam yaqa' minhu. Ini kaedah. Ya. Ini kaedah dalam nasihat, kaedah dalam teguran. Li'anan nahya anisyai qati wajah ila man lam yaqa' minhu. Karena larangan tentang sesuatu, larangan tentang sesuatu qati wajah boleh jadi ditujukan kepada orang yang lam yaqa' minhu, tidak terjadi dalam hal yang dilarang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat sebagaimana dalam hadis Irbad bin Sariyah, usikum bittaqwallah, itu bukan berarti para sahabat itu bukanlah orang-orang yang bertakwa pada Allah. Oh, Nabi ini menghina kita ini ya. Kita semua bukan manusia yang bertakwa. Tidak. Yang namanya merintahkan sesuatu tidak mesti yang diperintah, yang dilarang itu melanggar. Ketika khatib Jumat mengatakan, saya wasiatkan pada hadirin sekalian tuh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, kurang ajar ini khatibnya. Kita masa enggak bertakwa? Oh, kita sholat ke sini berarti bertakwa. Oh, kita datang ke masjid berarti bertakwa. Tidak demikian. Jangan pakai kaedah semacam ini. Ini kaedah orang yang mengatakan perkataan semacam ini, dia punya kaedah yang jelek dalam dirinya. Dia menganggap bahasanya kalau ada orang memberi nasihat padanya itu berarti nyindir dia, bahasanya dia tidak menyelisihi apa yang dinasihatkan. Ini kaedah batil yang ada dalam pikiran orang tadi. Kenapa? Kaedah yang benar dalam masalah ini sebagaimana disampaikan di sini, bahasanya an-nahyu anil syai atau al-amru bisyai qad wajah itu jadi ditujukan kepada orang yang tidak menyelisih larangan dan tidak menyelisih perintah. Oleh karena itu ada satu kasus yang unik dan aneh yang menunjukkan kalau sebagian orang punya kaidah berpikir yang aneh. Jadi itu sebuah kenyataan. Ya, adanya orang yang memiliki kaidah berpikir yang aneh itu satu hal yang real. Kita bukan mengada-ada. Ya, ada sebagian dai yang diberi hadiah. Ya, ada sebagian dai diberi hadiah. Hadiah buku tentang masalah hikmah dalam dakwah. Maka dia tolak hadiah sambil marah-marah. Emangnya kamu tuduh saya tidak hikmah dalam dakwah? Dia tolak hadiah. Hadiah buku, hadiah kitab, itu ditolak. Emangnya saya tidak hikmah dalam dakwah? Kok kamu kirimi, kamu kasih saya hadiah buku tentang hikmah dalam dakwah? Ini apa maknanya? Apa makna kasus? Ini kasus yang real terjadi. Sebagian orang ini nyata. Dan bukan orang awam, dai ini. Ini bukan orang awam, ini dai. Orang pintar. Tapi punya kaidah yang keblinger. Maka dia punya kaidah kalau dia diberi nasihat. Ketika ada orang yang ngasih hadiah kitab buku tentang masalah hikmah dalam dakwah, maka dia menangkap di sini ada kalimat. Kalimat. Hikmah dalam berdakwah ini dari suguhan buku itu diambil kalimat hikmah dalam dakwah ya Ustaz. Kemudian dia punya kaidah bahasanya ketika dia diberi nasihat tentang satu hal itu berarti maknanya saya dituduh tidak hikmah dalam dakwah. Kaidah yang batil, kaidah keblinger yang ada pada orang ini. Ini sama saja dengan pengandian yang tadi saya buat ya, ketika khotib Jumat berkhutbah kemudian mengatakan saya pesankan pada jamaah hadirin sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu semasjid marah-marah semua. Ini kita memangnya enggak bertakwa, wong kita sudah datang ke masjid itu ya bertakwa berarti melaksanakan perintah Allah. Kalau enggak bertakwa kita enggak Jumatan. Ya, itu contoh lainnya adalah pengandian yang tadi saya buat. Maka kaidah berpikir yang benar, kaidah berpikir yang benar, yang namanya larangan, yang namanya perintah, boleh jadi ditujukan kepada orang yang tidak melanggar perintah dan tidak melanggar larangan. Ketika Nabi berwasiat memerintahkan para sahabat, mintakan sahabat bertakwalah kalian pada Allah, usikum bitakwallah. Itu bukan berarti menuduh para sahabat manusia yang tidak bertakwa. Mereka bahkan manusia yang paling bertakwa. Namun sekedar mengingatkan. Yang namanya mengingatkan itu bukan berarti orang yang diingatkan mesti melanggar. Oleh karena itu maka benarlah apa yang dikatakan, maka yang benar adalah sebagaimana dikatakan oleh penulis anan nahya anis syaih koti wajah ila malam yaqa minhu. Maka Allah mengatakan kepada nabinya janganlah engkau termasuk orang yang ragu-ragu. Itu bukan berarti menuduh Nabi Muhammad SAW ragu-ragu. Sebagaimana tidakkah engkau melihat firman Allah wala yasuddannaka an ayatillah, dan janganlah menghalangimu dari ayat Allah ba'da id unzilat ilaika, setelah diturunkan padamu, wa da'u ila rabbik, dan berdakwahlah, ajaklah manusia kepada agama Rabbmu, wala takunanna minal musyrikin. Wahai Muhammad, janganlah engkau termasuk orang-orang yang musyrik. Dan janganlah wahai Muhammad engkau menjadi manusia yang terhalangi disebabkan ulah-ulah mereka untuk menerima ayat-ayat Allah. Peminal maklum, satu hal yang dimaklumi bersama bahasanya ulah orang-orang kafir tidaklah menghalangi Nabi SAW untuk mengamalkan untuk menerima dan mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang maklum, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah terjumus dalam kemusyrikan. Bahkan sebelum beliau diangkat jadi nabi sekalipun, beliau belum pernah terjumus dalam kemusyrikan. Lalu apa tujuan dilarang orang yang tidak terjumus dalam larangan, diperintahkan orang yang tidak menyelisih perintah, apa maksudnya? Wal ghurtu min tawjihin nahyi, dan tujuan dari diarahkannya satu larangan kepada orang yang lam yaqra minhu, ya, tidak terjumus dalam larangan, adalah tandid, adalah celaan keras terhadap orang-orang yang terjumus dalam larangan. Wa tahdhir, maksudnya adalah supaya cuma mengingatkan, jangan meniti jalan orang yang terjumus dalam larangan. Cuma diingatkan, jangan terjumus sebagaimana orang-orang yang telah terjumus dalam larangan. Ya, kita katakan kepada ustaz, ya ustaz, berakhlaklah yang mulia, berdakwahlah dengan hikmah. Nah, ini bukan berarti menuduh ustaz tersebut tidak berakhlak mulia dan tidak hikmah dalam dakwah. Ya, akan tetapi cuma mengingatkan, ya, cuma mengingatkan jangan mengikuti jalan orang-orang yang tidak berakhlak mulia, dan mengingatkan dan tahdir, jangan supaya orang terjumus, jangan beliau terjumus dalam tidak hikmah dalam dakwah. Sebagaimana kita tahdir ketika kita pengajian pada yang ngaji adalah orang-orang yang sudah bertauhid, yang tidak melakukan kemusyrikan, kita tahdir bahaya kemusyrikan. Itu bukan berarti menuduh jamaah yang duduk di majelis tersebut musyrik. Janganlah kalian menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah adalah perbuatan yang sangat-sangat jelek. Bukan berarti nuduh semasjid itu orang-orang yang menyekutukan Allah. Ini cuma tahdir, mengingatkan orang akan bahaya. Jangan ditiru jalan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang, kalau kita telah pahami kaidah ini, ya, maka telah pahami, kita telah pahami penjelasan di atas, maka hilanglah kerancuan dan prasangka yang tidak layak bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka surat Yunus 94, fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika, ayat ini menimbulkan kerancuan bagi sebagian orang dari dua sisi. Pertama, dari sisi in kunta, jika engkau dalam keraguan-raguan, wah, nabi, masa nabi ragu-ragu. Kemudian sisi yang kedua, fala takunanna minal mumtarin, jalah engkau termasuk orang yang ragu-ragu. Nabi dilarang untuk jadi manusia yang ragu-ragu, berarti nabi manusia yang ragu-ragu. Nah, letak kerancuannya di dua tempat, ya, pada kata-kata in kunta in, dan pada kata-kata larangan ada adanya an-nahyu. Nah, maka berkaitan dengan in kunta fi syakki mimma anzalna ilaik, maka jawabannya yang namanya jika, yang namanya andai, itu belum tentu satu hal. Di antara pengandaian adalah pengandaian yang mustahil terjadi. Ada pengandaian yang mungkin terjadi, dan ada pengandaian yang mustahil terjadi. Dan pengandaian dalam fa'in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik adalah mimba pengandaian yang mustahil terjadi. Maka tidak real terjadi, ragu-ragu itu bukanlah satu hal yang real terjadi pada Nabi, bahkan bukanlah satu hal yang mungkin terjadi pada Nabi. Sedangkan kerancuan yang kedua, falatakunana minal mumtarin, maka jawabannya adalah dengan kaedah berpikir bahasanya adanya larangan, seorang itu dilarang untuk melakukan sesuatu, bukan berarti orang tersebut mesti terjumus dalam larangan. Nah, kalau orang itu paham ketika kita melarang adanya larangan untuk melakukan satu perbuatan, itu bukan berarti orang yang diajak bicara itu terjumus dalam larangan, maka tidak akan iskal, maka tidak akan ada kerancuan dalam ayat fala takunanna minal mumtarin. Akan tapi jika orang itu punya kaidah berpikir yang namanya larangan hanya ditujukan kepada orang yang melanggar larangan, nah, maka akan timbul kerancuan berpikir pada pada fala takunanna minal mumtarin.